Matius paos 26. Sesampun ide yang Yesus puput meleh tehang paurukan idane makasami, rari sidengan dikering parosisian idane asapuniki. Jening ajak mekejang subo pada nawang, mungguing buin puan rerainan paskah. Kalau entu sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwase, lakar keserahang buat kesalib. Dawak punika, para pengageng panditane, miwah para lingsir bangsa Yahudine, mo paiguman ring grian sang panita agung Kayapas. Iri keidedane pada ngerincikang penginre jale, buat ngejuk turnya dayang ide yang Yesus. Bebaosan ide danene sapuniki, sampunang je indeke puniki kemargiang ring nuju rerainane, mangde sampunang rakyate iur. Dawak ide yang Yesus ring kota Betania, ring umah Simone sane pecak sakit lepra, raris wenten anak luh adiri rauh makto botol medaging minyak wangi, sane mopengar gemal, maranin ide yang Yesus. Minyak wangine punika raris brio kang ipun ring prabun idane, risede ide merayunan. Para sisian idane ngaksi paindikane punika, dane raris duke tur mebaos sapuniki. Mudiang dadi barang maul kutang-kutang, sewireh lengisi entu maul payuban ngadep, tur pipisne dadi pedanang teken anake tiwas-tiwas. Ide yang Yesus wikan ring pekayunan danene, raris ngandike, apo kranu sanget ban ceningu betang anaki eluh ene? Anaki eluh ene subuh mepekardi melah marep teken guru. Anaki ane tiwas-tiwas setate bakal ada di pantaran ceningi. Nanging guru tusing bakal setate bareng-bareng ajak cening. Anaki eluh ene meriokang lengis ke awak guru ne. Entu ia satmake nyediang upekare buat pemertekan sawan guru ni. Guru ngurahang teken cening. Sesajani dijo ortora hayune keortayang dijagati ene. Pekardin anake eluh ene tansah kesambat. Apange anake dongsap teken ia. Wusan punike sinalih tunggal saking pantaran paresisian idane roras. Sane mopesengan Yudas Iskariot, tangkil ring para pengageng panditane. Dane matur asapuniki, napi sane pacang paicayang guru ring titiang, yen titiang ngaturang ide yang Yesus ring guru. Sang pandita raris maicayang jinah perak tigang dasa bidang ring dane. Ngawitin saking rahinane punike, dane Yudas setateng rereh sele sane becik, buat nyerahang ide yang Yesus. Ring rahino pengawit rerainan roti tan peragine, para sisian idane pada nangkil, tur metaken ring ide asapuniki. Manut pekayunan pelungguh guru, ring dije jaga genah guru ngerayunang perjamuan paskah, mangdedangan antuk titiang neragianang. Pengandikan ide yang Yesus, kemu cening mejalan ke kota, ke umah ianu, tur orahang teken iyo kene. Ide sang guru wenten pengandi ke sapuniki. Penemayan tiange subuh teke, tiang mekenuh mererainan paskah, ajak sisian tiange di umah ragane. Para sisian idane raris pada setinut, tur memargi ngelaksana yang pituduh ide yang Yesus, buat neragianang perjamuan paskah punike. Sesampune wengi, ide yang Yesus traris melinggih merayunan keiring antuk para sisiane makeroras. Risedek sami merayunan, ide yang Yesus traris ngandike, guru ngurahang teken cening, sesajane sinalih tunggal uli pantaran ceninge ene bakal nyerahang guru. Para sisian idane sami pada merasa sedih. Sake adiri dane matur pitaken ring ide sapuniki. Duh guru, sampun jantan boyo titiang sane tuak guru. Pengandikan idane. Anake ane bareng-bareng ajak guru nyelebang roti kejembungi ene. Anake entu ane lakar nyerahang guru. Sang putraning manusia utusan ide sang yang widewase, mulut tuah lakar sede setinut teken ane subo metulis di cakepan suci ne. Nanging ambate sengkalan anaki ane lakar nyerahang sang putraning manusia. Melahan yen anaki entutu sing lekad mai kegumine. Dane Yudas, sane alpake ring ide punike, raris matur. Guru, sampun jantan boye titiang sane tuak guru. Pengandikan ide yang Yesus. Nah, kita subuh buko raos ceningi. Risede ide merayunan keiring antuk para sisian idane, raris ide ngambil roti. Sesampune ide ngastawa ngaturang panyuksmo, rotine tumuli kegompes-gompes, tur kecacarang ring para sisiane, kedulurin antuk pengandike kadia sapuniki. Jemak je lautang dar, ene awak gurune. Pusan punike ide ngambil gelas, tumuli ngaturang panyuksmo ring ide sang yang widiwasa. Gelase punike raris kenjuhang ring para sisian idane, saha kedulurin pengandika. Nginum je cening ajak mekejang. Ene getih gurune ane ngesahang pasubayan ide sang yang widiwase. Ane kekecorang buat anake mekejang. Buat pengampuran dosanya ne. Jani guru ngurahang teken cening. Sesajane ngawitin uli jani. Guru tusing lakar nginum anggur ane buko kene. Kanti teke masane ide sang aji ngadegang pemerintahan idane. Tur ditu guru nginum anggur ane anyar ajak cening. Sesampune ngidungang kidung puji-pujian, ide yang Yesus raris lunga ke Bukit Zaitun, keiring antuk para sisian idane. Ide yang Yesus raris ngandi kering para sisian idane sapuniki. Di petengi ini, cening ajak mekejang bakal pado melaib ngalahin guru. Sewireh subo metulis di cakepan suci nekene. Ide sang yang widiwase lakar ngematiang pengangone entu. Tur biri-birine entu lakar pado melaib poblesat. Nanging sesubane guru buin keuripang. Guru lakar ngemaluin cening ke tanah Galilea. Dane Petrus tumuli matur. Guru, ya diastun je sami pacang ninggal palungguh guru, nanging di tiang nenten. Ide yang Yesus ngandi kering dane Petrus. Ingetang je, sesajane petengi ini, setonen siapi mekruyuk, jening suboping telu ngaku tusing nawang guru. Atur dane Petrus e. Ya diastun di tiang ngemasin padam sarang-sarang ring guru, di tiang tanje pacang nilas guru. Kadia sapun diketaler atur para sisiane sane tiosan. Ide yang Yesus traris lungo kegenah sane mewaste Getsemani, teiring antuk para sisian idane. Sesampune rauh irike, raris ide ngandi kering para sisian idane sapuniki. Negak je cening dini, sewireh guru lakar ngastawo ditu. Irike ide ngandi kain dane Petrus, miwah okan dane sebediusi maka kalih, mangde ngiringang ide. Duk punike, ide ngawitin rumah sesungsut turduh kita. Raris ide ngandi kering dane. Jelek pesan keneh gurune. Buko lakar nageh mati rasane. Negak cemalu cening dini, tur barengin je guru megadang. Ide memargi ngarep pangakidik, tumuli sumungkem tur ngastawa asa puniki. Inggih aji. Yen bilih dados. Impasang je bakal sengsarane puniki saking didiang. Nanging ineke punika sampunang sedinut ring manah didiangi. Soke wanten mangde pekarsan aji sane memargi. Wusan ide matur asapunike, ide raris mewali, nyingak sisian idane tetige, dapetang ide dane pada sirep. Raris idengan dikering dane Petrus sapuniki. Singke cening nyidayang nimpalin guru megadang angane jam. Megadang tur ngastawo je. Apang ede cening kalahange ban gegodani. Roh manusane mulesuk serah. Nanging cening ene manuse ane lemet. Tumuli ide malih memargi ngarepang, tur malih ngastawo, sapuniki. Inggih aji, menawi sengsara punika, tan kengin mimpas. Sejawining jago tanangin titiang, ledang pekarsan aji, kemargiang. Dawa gide mewali, malih dapetang ide sisian idane pada sirep, santukan dane kelintang arip. Malih ide nilar sisian idane, tumuli mumargi ngarepang, raris ngastawo sane kaping tiganipun, pinunase patuh sekadi atur idane iwau. Wusan punike, ide raris mewali ringgenah sisian idane, sarwi ngandike ring dane sapuniki, apoke cening enu pules muah nup tupang bayu. Tinggalin je. Jani suboteko panemayannya nih. Sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase. Lakar keserahang sig kekuasaan anake dosa. Bangun je. Jalan je mekad. Anake ane lakar nyerahang guru suboteko. Durung wusan ide ngandike, raris rauh dana Yudas sinalih tunggal sisian idane roras, metututan jatmu akeh, mesan jate pedang miwah tungker. Anake punike kutus antuk para pengageng panitane, miwah para penglingsir bangsa Yahudine. Sang sane pacang nyerahang ide yang Yesus sampun ngwehin wangsit, ring anake sane jaga ngejo ide, sapuniki, sireje sane aras tiang, punike sampun anake sane rereh ragane, rarisang sampun ejuk. Irike dane Yudas gelis ngenampekin ide yang Yesus, tumuli matur. Nunas lugre guru. Raris ide karas, nanging ide ngandikering dane. Enggalang sube, laksanayang ento cening. Irike digelis anake akeh pada ngarepang, tur ngejo ide, tur ketekekang pisan ngisi. Nanging sinalih tunggal saking anake sane ngiringang ide, nyerwengang pedang, tur nyempal rencang sang panite agunge, kanti pegat kuping ipun. Pengandikan idane ring dane, saungin je pedang ceningi. Sewireh, nyen je demen ngaud pedang. Ia lakar mati ulian pedang. Apoke kaden cening, guru tusing nyedayang nunas ring sang aji. Apang ide ngutus malaikat idane, kanti lebihan teken roras pasukan, buat nulungin guru. Nanging yen ketu, dadiannya tusing tegep isin cakepan sucine, ane nyuratang mungwing paundukane ene, patut kelaksanayang buku kene. Ide raris ngandike ring anake akeh punike. Apoke seguhang ragane tiang ene begal? Kanti ragane sregep pesan tekomai pada ngabu pedang buah tungked buat ngejuk tiang. Kaden nyabrandine tiang ngurukang di perayangan agung. Apok rano ragane tusing ngejuk tiang. Nanging unuke ene mekejang dadi buku kene. Apa ngegenep kecap ane kesuratang ban nabi-nabine di cakepan sucine. Irike para sisian idane jeg melaib peblesat ninggal ide. Sesampune ide yang Yesus kejuk, ide raris ketangkilang kegerian sang panite agung Kayapas. Irike sampun mepunuh para guru agamane, miwah para penglingsir bangsa Yahudine. Dane Petrus ngetut pemargin idane saking doh, ngantos dane rauh ring natar grian panite agunge. Raris dane ngeranjing ke natare, Tur irike melinggih sareng para pejagan periangan agunge. Dane melet uning sapunapi jago pumuputipun. Para pengageng panitane, miwah para anggota majelis agamane, maka sami ngerereh bukti palsu, ngeniang ide-ide yang Yesus, mangde ide preside ke dano pati. Nanging dane nenten bersida yang pole bukti, ya diastun akeh sampun saksi lenyok, sane ngaturang keterangan ngeniang ide idane. Ring pemuput wenten anak sarang kalih ngarepang, saha matur sapuniki, jadmane puniki naanin mepajar sapuniki. Tiang nyidaya nguwogang perhiangan agunge, tur ngewangun buin sejeroning maketelun. Sang panida agung raris ngadeg, tur ngandike ringide yang Yesus sapuniki. Kuna pikiragane tan kayun nyautin dedalihan-dedalihan anake puniki, sane ketuakang marep ring ragane. Nanging ide yang Yesus menang kewanten. Malih sang panida agung ngandike, iriki ring ajeng ide sang yang widiwase sane nyeneng, tiang nyumpahin ragane, nikayang jering tiang sareng sami, puna pikiragane puniki sang Prabu sane kejanjiang punike, inge punike putran ide sang yang widiwase. Pesaur ide yang Yesus, ragane sane mausang sekadi asa punike. Sekewanten tiang ngaturin ragane. Ngawit saking mangkin, ragane pacang ngingakin sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase punike, melinggih ngagem kekuasaan ring genah sane keledangin pisan, antuk sang sane maha kuasa, tur jago rauh saking megane ring ambarane. Irike sang panita agung nguek busanan idane tur ngandike, ipun ngenistayang ide sang yang widiwase. Jaga napi male muatang saksi. Semeton sarang sami sampun pada mireng baos nyane, sane langgane ring ide sang yang widiwase. Sane mangkin, sapunapi pekayunan semetone sarang sami. Atur dane sarang sami. Ipun iwang tur patut ketiwakin dande pati. Raris dane pada ngecuhin pelerain idane tur nyagurin ide. Miwah anake sane ngelempak ide. Mabau sapuniki. Sang Prabu, ane kejanjiang ban ide sang yang widiwase. Tegarang orahang, nyen ane ngelempak ragane. Dawok punike, dane Petrus sedek ring natar grian sang panita agunge. Raris wenten penyeruan sang panita agunge. Rauh tur mabau sering dane sapuniki. Jerone puniki taler nyabran rahine sarang-sarang ring Yesus. Anake sane saking wewengkon Galilea punike. Nanging dane Petrus ngangken tan uning, ring arepan anake akeh punike, sapuniki baos danene. Tiang tan uning ring indik sane baosang jerone. Wusan punike, dane Petrus raris medal ke pemedale. Irike dane kepangih antuk penyeruan tiosan, sane mebaos sering anake sane wenten irike, sapuniki. Anake punike, taler sarang-sarang ring Yesus, sane saking kota Nasaret punike. Malih dane ngangken tan uning, tur mesumpah sapuniki. Tiang purun mesumpah, mungwing tiang tan pisan uning ring anake punike. Tan suwe, anake sane wenten irike pada maranin dane Petrus, saha mebaos sapuniki. Jerone pasti sinalih tunggal timpal anak ento. Raos jerone nyiriang. Irike dane Petrus nyumpahang dewek tur negesang asapuniki. Mangde ide sang yang widiwase nemah tiang. Yan atur tiange tan yakti. Tiang tan uning ring anake punike. Dek punike ugi ayame tumuli mekruyuk. Dane Petrus raris mekebiah. Eling ring pangandikan ide yang Yesus. Sane sapuniki. Setonen siapi mekruyuk. Jening suboping telu. Ngaku tusing nawang guru. Dane Petrus tumuli medal ke jabe. Tur nangis sig-sigan.